naik kangen ngomong kangen. Ya gengsi mas. Yuk ngomong aja terus tukaran terus. Hawane kudu nesu ae. Dicari permasalahannya dulu. Deni Inga, Mas Deni, DC Musik 1-2. Tampupo winie katresnanku kanggo awakmu. Utung aku tukolamu repayam kanggo senang. Sampai enggak? Pas deh. So.